إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار A'adzanallahu wa iyyakum minha. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Insyaallah pada kesempatan khutbah kali ini khatib ingin menyampaikan khutbah dengan tema At-tamassuku bi syari'atillahi wa sunnati rasulih asbabun nuzuli barakatillahi azza wajal. Berpegang teguh menjalankan syariat Allah dan sunnah Rasulnya adalah sebab turunnya keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu yang tidak bisa dipungkiri, bahwasanya kita pasti menginginkan kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Kehidupan yang penuh dengan sesuatu yang aman, sejahtera, dan makmur sentosa. Ketahuilah bahwa kita mampu, kita bisa untuk mendapatkan itu semua apabila melakukan sebab-sebab untuk meraihnya. Apa sebab-sebabnya? Sebab-sebabnya adalah dengan kita menjalankan syariat Allah dan sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam artian, yaitu kita mengerjakan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi serta meninggalkan segala apa yang Allah larang. Itulah sebab-sebab yang Allah subhanahu wa ta'ala akan anugerahkan rahmat dan keberkahannya untuk kita semua. Dan kita pun sebagai warga negara Indonesia pasti menginginkan negara yang aman, negara yang damai, negara yang sejahtera. Maka daripada itu hendaknya kita sebagai kaum muslimin, sebagai warga negara Indonesia, bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dengan itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan keberkahan di negeri ini. Perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 97. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya, jikalau sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Niscaya kami akan turunkan untuk mereka barakat, keberkahan-keberkahan. Minas sama'i wal ard, keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kazzabu, tetapi mereka penduduk negeri itu mengingkari ayat-ayat Allah, meninggalkan syariat-syariat Allah. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Sehingga kami turunkan azab. Kami siksa mereka. Kami balikkan mereka. Disebabkan perbuatan mereka. Dengan apa? Mengingkari dan meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada setiap penduduk negeri yang sungguh-sungguh menjalankan syariat Allah dengan keberkahan langit dan bumi. Sebaliknya, mafhum mukhalaf atau lawan pemahaman kebalikannya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kebinasaan, kehancuran dan juga siksaan kalau penduduk negeri itu meninggalkan agama Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Masihkah ingat dengan kejadian beberapa tahun yang lalu, yaitu negara tetangga kita Brunei Darussalam, ketika mereka memproklamirkan bahwa mereka akan menegakkan hukum Allah, menegakkan syariat Allah, Allah kemudian tolong mereka. Dengan apa? Dengan diberikan keberkahan dari bumi. Tanpa disangka-sangka, mereka mendapatkan ladang minyak yang dikatakan atau diklaim bisa menjadi sebab kebaikan negeri itu selama 70 tahun. Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk negeri, bukan pemimpin negeri, tetapi penduduk negeri beriman dan bertakwa. Maka kalau Indonesia ini diuji dengan kerusakan dan lain sebagainya, maka yang patut disalahkan adalah kita sendiri. Introspeksi, sudahkah kita benar-benar menjalankan syariat Allah, menegakkan atau memberikan hak Allah atau belum? Kalau belum, maka wajar Indonesia ini penuh dengan kerusakan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa saya katakan jangan salahkan pemimpinnya, tapi salahkan diri kita sendiri? Itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pemimpin sesuai dengan keadaan rakyatnya. Kalau rakyatnya bagus, Allah akan berikan pemimpin yang bagus. Sebaliknya kalau rakyatnya rusak, rakyatnya buruk, Allah pun akan berikan pemimpin yang buruk. Apakah perkataan ini berdasar? Berdasar. Lihat surat Al-An'am ayat 129. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Dan demikianlah kami berikan pemimpin yang zalim untuk mereka sesuai keadaan mereka yang berbuat zalim. Bima kanu yaksibun, sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Jadi wajar kalau misalnya negara kita tidak seperti apa yang kita inginkan, karena mungkin kita masih melupakan agama Allah dan meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dalam firman Allah disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibah, tidaklah suatu musibah menimpa kalian, fabima kasabat aydikum, tak lain itu semua sebab perbuatan tangan-tangan kalian." Wa ya'fu an katsir, dan Allah memberikan maaf yang banyak. Kezaliman dan keburukan seorang pemimpin adalah musibah. Ya, kezaliman dan keburukan seorang pemimpin adalah musibah yang mengancam bagi umat. Dan Allah sudah memberitahu bahwa penyebab musibah itu adalah kesalahan umat. Sehingga marilah kita sama-sama memperbaiki diri kita masing-masing. Senantiasa menjaga hak Allah, senantiasa menunaikan hak Allah. Mudah-mudahan dengan itu semua Allah Subhanahu wa ta'ala perbaiki keadaan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan keberkahannya, keberkahan langit dan bumi. Dan itu sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menginginkan pemimpin yang bersih daripada korupsi. Tapi kita masih suka korupsi. Kita ingin pemimpin yang menepati janji, tapi kita sendiri masih suka ingkar janji. Kita ingin pemimpin yang pintar agama, tapi kita sendiri meninggalkan agama, meninggalkan ilmu. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pemimpin yang bagus? Maka aslih nafsaka yaslah lakan nas. Perbaiki diri kalian, perbaiki diri kita semua. Niscaya orang lain pun akan memperbaiki dirinya untuk kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2019. Yang mana pada tahun tersebut insyaallah akan ada pemilihan presiden baru. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah dengan mengkampanyekan salah satu dari mereka? Bukan. Karena apa yang kita kampanyekan belum tentu itu baik. Lalu apa? Membuka aib-aib salah seorang dari mereka? Bukan juga. Karena siapa yang membuka-buka aib, maka Allah pun akan buka dan bongkar aibnya serta ditampakkan ke hadapan manusia. Ini hukuman bagi orang yang suka membongkar aib orang lain. Allah pun akan buka aibnya meskipun dia di dalam rumahnya. Apakah menyuap agar memilih yang dia pimpin, yang dia inginkan? Bukan. Karena menyuap adalah dosa besar. Ar-rasyi wal murtasyi finnar. Penyuap yang disuap sama-sama masuk neraka. Lalu apa? Apakah dengan menghinakan salah satu dari mereka? Bukan. Karena siapa yang menghinakan, Allah pun akan hinakan dia. Siapa yang menghinakan orang lain, menjatuhkan orang lain, merendahkan orang lain, Allah pun akan jatuhkan dia. Allah pun akan hinakan dia. Allah pun akan rendahkan dia. Na'udzubillah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah meningkatkan iman dan takwa kita. Mudah-mudahan dengan itu semua, Allah subhanahu wa ta'ala perbaiki keadaan kita. Tinggalkan kesyirikan, tinggalkan kebid'ahan, tinggalkan kemaksiatan. Inilah kerusakan yang menjadikan suatu negara rusak kacau balau. Kesyirikan, kebid'ahan, dan juga kemaksiatan. Kemudian yang kedua, perbaiki hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga sholat kita. Jaga hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Baginya amatlah mudah untuk memperbaiki keadaan umat ini. Kemudian yang ketiga, menegakkan syariat Allah. Sebelum kita menginginkan negara ini menegakkan syariat Islam, tegakkan dulu syariat Islam di keluarga kita. Apa kata para ulama? Aqim daulatal Islam fi ahlik, aqamallahu fi baladik. Tegakkan syariat Allah di keluargamu. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menegakkan syariat Islam di negaramu. Juga berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memperbaiki keadaan negara ini. Al-Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata, seandainya aku mempunyai satu doa yang mustajab, akan aku gunakan doa ini untuk kebaikan pemerintah. Seandainya aku mempunyai satu doa yang mustajab, akan aku doakan, akan aku gunakan untuk kebaikan pemerintah. Pertanyaannya, sudahkah kita mendoakan pemerintah agar mereka menjadi baik, agar mereka mensejahterakan rakyatnya? Kalau belum, mulai dari sekarang. Itu lebih bermanfaat daripada kita mencela dan menjatuhkan mereka. Wallahi, tidak ada manfaatnya mencela mereka. Tetapi doakan untuk mereka. Siapapun presidennya, doakan untuk kebaikan. Doakan kebaikan agar mereka menjadi orang yang soleh dan senantiasa mensejahterakan rakyatnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita taufik. Dan juga pemimpin-pemimpin yang soleh. Yang senantiasa menjaga hak Allah. Senantiasa menjaga hak-hak rakyatnya. Inilah yang kita inginkan semuanya. Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat. Wal muslimina wal muslimat. Al-ahya'i minhum wal amwat. Ya qadhiyal hajat. Allahumma aslihna wa aslih wulata umurina. Allahumma aslihna wa aslih wulata umurina. Allahumma aslihna wa aslih wulata umurina. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.